hadirin dan pemirsa dari panggung hiburan Taman Remaja Surabaya, JTV mempersembahkan untuk Anda Goyang Inul. Sesuai saat menang nyambut gawe.